Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Indaka ya Hudzaifah, pembahasan kemarin kita mengambil dua biografi imam secara ringkas, siapa dan siapa? Malik bin Anas dan Syu'bah ibn al-Hajjaj. Naam. Abu Bistam al-Wasiti al-Basri. Naam. Dan keduanya imam yang tidak perlu kita apa? Kita ragukan tentang keimamahan yang ada pada mereka dan keilmuan mereka. Dan mengenai Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemarin ada atsar bagus seputar lughah Arabiyah, bagaimana perkataan beliau? Indak Ismail. Naam, ta'allamul Arabiyah fa innaha tazidu fil aqli. Belajarlah bahasa Arab karena itu menambah akal. Ya, akalnya menjadi semakin kuat. Naam. Karena membuat akal kita berpikir. Tidak hanya sekedar ngapal. Kalau belajar bahasa Arab, tidak cukup sekedar hafal. Antum hafal kaidah, hafal jurumiyah, bahkan hafal alfiyah. Taruhlah, tapi tidak paham. Tidak bisa menerapkan pada susunan kata-kata yang diucapkan atau ditulis, maka tidak akan mampu mempelajari, tidak akan mampu memahami Arabiyah. Mengi'rab ini butuh apa? Butuh pemahaman. Makanya semakin banyak mengi'rab semakin kuat. Naam, semakin kuat. Maka belajar nahwu kalau tidak sering-sering mencoba mengi'rab, ya tidak akan berkembang. Antum dapat suatu kata, harus ditimbulkan dalam diri kita, ikhwan, apa i'rabnya? Nah, itu pertanyaan untuk melatih kita. Naam. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, wa Sufyan ibni Uyainah. Sufyan ibni Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi yang beliau tinggal di Mekah. Thiqatun hafizun faqihun imamun hujjah. Hanya saja, ikhwan, beliau di akhir kehidupannya mengalami perubahan dari sisi hafalan. Karena ya ketuaan. Nah, di masa tuanya ada perubahan dari sisi hafalan. Dikatakan oleh Ali ibn al-Madini rahimahullah, ma fi ashabi Zuhri atqanu min ibn Uyainah. Enggak ada dari murid-murid Imam Zuhri yang lebih mutqin daripada Ibn Uyainah. Nah, kalau kemarin berhubungan dengan Syu'bah, Imam Syafi'i mengatakan laula Syu'bah ma'urifa al-haditsu, gimana? Bil Iraq. Kalau bukan karena Syu'bah, maka tidak akan diketahui hadis di negeri Iraq. Kalau ini untuk Ibn Uyainah, kata Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la dhahaba al-ilmu la dhahaba ilmu al-Hijaz. Laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmu al-Hijaz. Karena memang beliau, ikhwan, adalah imam yang paling mengetahui tentang hadith-hadith Ahlul Hijaz, sebagaimana dikatakan Abdurrahman ibn Mahdi, kana a'laman nas bi hadithi Ahlul Hijaz. Ya, betul-betul beliau menguasai. Makanya ketika terjadi khilaf, kita ambil faedah dari sini, kalau itu hadith-hadith dari perawi-perawi Ahlul Hijaz, ikhwan, kalau terjadi khilaf antara Ibnu Uyainah dan yang lainnya, maka yang menjadi penentu siapa? Riwayat siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Dan sebagai faedah juga dikatakan oleh Al-Lalikai, ajma'al huffaz annahu athbatun nasi fi Amr ibn Dinar. Athbatun nas fi Amr ibn Dinar. Ini terjadi ijma' di kalangan huffaz. Itu orang yang paling kokoh riwayatnya dari Amr bin Dinar. Berarti kalau terjadi khilaf dari murid-murid Amr bin Dinar dalam periwayatan hadis, maka 6 yang menjadi penentu hadis riwayat siapa? Sufyan ibn Uyainah ini. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan beliau sebanyak 459 hadis. Berikutnya Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id ibn Farruq, Abu Sa'id al-Basri, dilakapi juga dengan al-Ahwal. Kalau pada sebagian hadis dikatakan Yahya bin Sa'id al-Ahwal, ya al-Qattan ini thiqatun mutqin, hafidhun imamun qudwah. Dikatakan oleh Ali ibn al-Madini, ma ra'aitu a'lama birrijali min Yahya ibn al-Qattan. Ini termasuk di antara apa? Keunggulan Yahya ibn al-Qattan, ikhwan, beliau betul-betul memahami tentang masalah rijal, masalah perawi-perawi hadis. Karena memang beliau sangat selektif dalam memilih perawi. Jadi tasabutnya dikatakan mencapai puncak. Dalam artian sangat gigih dalam tasabut tentang apa keadaan perawi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kana ilaihil muntaha fit tasabut bil Basrah. Pada Yahya bin Qattan ini, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kata Imam Ahmad, kana ilaihil muntaha fit tathabbut bil Basrah, yaitu adalah pada beliau berakhir masalah tathabbut di negeri Basrah. Dalam artian di negeri Basrah sudah, kalau mau tanya tentang rijal, tanya tentang perawi-perawi, ya ini sudah yang menjadi juru kuncinya. Dalam artian penentu, karena tathabbutnya yang sangat. Dan beliau juga punya prinsip la yuhadith illa an thiqah. Karena tasabut yang seperti ini akan tidak akan menyampaikan hadith kecuali dari seorang thiqah. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ijli rahimahullah. Dan beliau guru dari apa, Imam Ahmad, Yahya Ibn Ma'in, dan Ali Al-Madini sendiri, ikhwan. Yang dari beliau ini para imam tadi mengambil. Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini tentang hadis-hadis. Dan para imam yang lain termasuk dalam deretan murid-murid beliau. sampai-sampai dikatakan faidah takallama ansatalahul fuqaha. Ini ada faidah bagus dikatakan oleh Ibnu Ammar, kuntu idza nadartu ila Yahya al-Qattan dhanantu annahu la yuhsinu syai'a faidha takallama ansatalahul fuqaha. Kuntu idza nadartu ila Yahya bin al-Qattan, dulu aku kalau melihat Yahya bin al-Qattan, dhanantu annahu la yuhsinu syai'a, aku maka menyangka dia itu tidak bisa apa-apa. Kalau penampilan tidak meyakinkan, ya, kata Ibnu Ammar, penampilannya, kata beliau, aku kalau melihat seperti orang tidak bisa apa-apa. Tapi faidha takallama, kalau sudah bicara, ansatalahul fuqaha, maka para fuqaha pun nam terdiam mendengarkan beliau. Ini juga faidah penting dalam masalah apa? Masalah suluk, dalam artian masalah kita dalam hidup. Jangan terkecoh hanya sekedar penampilan. Nah, dan pada zaman sekarang banyakkan kebalikannya. Penampilan masya Allah. Nah, tapi ketika bicara, nah pembicaranya tidak bermutu. Ya, pembicaraan tidak bermutu. Yang dulu Syekhuna Yahya juga sering sebutkan kisah Abu Hanifah rahimahullahu taala dengan seorang syekh yang apa? Penampilannya masya Allah. Jenggot, kemudian baju, kemudian hayah, dalam artian penampilan top. Dalam artian Abu Hanifah sampai apa? Karena melihat penampilannya masya Allah, ini termasuk apa? Seorang yang ilmunya luas. Akhirnya beliau takzim. Kemudian bersikap hormat dan seterusnya. Duduk pun juga tidak bisa sembarangan duduk di hadapan alim. Tapi ketika ngomong, baru kelihatan. Ketika bicara, ternyata pembicaraannya tidak menunjukkan punya ilmu. Akhirnya Abu Hanifah, sekarang saatnya aku menjulurkan kaki. Tadi silah, bagus, tenang. Ketika dengar orang tadi tidak bicara dengan bagus, namun ternyata ini bukan ahlul ilmu. Akhirnya dia duduk santai saja, kakinya selonjor. Jadi penampilan tidak kemudian melazimkan ikhwan fillah seseorang itu punya ilmu atau tidak. Tapi memang yang menunjukkan tentang apa keilmuan dan yang lainnya, seorang terlihat ketika bicara. Makanya pembicaraan seorang thalibul ilm hendaknya beda. Beda. Harus beda dengan pembicaraan awamun nas. Ini penting karena sebagian atau bahkan banyak dari para apa? Para aba. Mereka mengeluhkan tentang anak-anak mereka. Ketika telah pegang HP, ternyata tidak ada asar. Pembicaraan dengan sesama teman, baik di grup maupun di apa? Di medsos. Iya, mondok. Ketika pulang tidak ada asar. Bicaranya bicara orang jalanan. Ini tidak pantas. Dan insya Allah semoga antum tidak seperti itu. Penuntut ilmu, ikhwan. Tiap di pondok ya penuntut ilmu, di rumah ya penuntut ilmu, di jalan ya penuntut ilmu, di pasar dia penuntut ilmu. Baik. Maka tunjukkan haibah yang punya ilmu, berbicara juga apa? Pembicaraan yang apa? Yang ada bobotnya. Ada bobotnya. Ini penting. Karena memang seorang diketahui tentang bagus dan buruknya diantaranya adalah dari perkataan. Dari perkataan. Kalau seorang tidak memperhatikan perkataan, maka akan banyak terjatuh dalam apa? Dalam hal-hal yang sebenarnya menghinakan dirinya. Nah, perkataan itu jangan seorang menganggap hanya sekedar apa? Perkataan lisan, tapi perkataan dari tulisan yang kita buat itu juga hukumnya hukum apa? Qaul. Ini yang banyak tidak diperhatikan. Misalnya seorang berada di grup. Ada di grup. Di grup itu ada 50 orang, 100 orang. Jangan seorang mengira karena di depannya itu cuma layar HP, ngomongnya sembarangan. Bayangkan antum ngomong di hadapan 100 orang. Coba berani ngomong sembarangan enggak? Iya kan? Nah, ini harus diterapkan pada diri kita. Sekarang seorang mau komentar apakah di komentar di media sosial. Pikir itu. Karena ini yang saya mau posisikan kayak mau ngomong di siapa ini? 50 orang, ngomong di depan 50 orang. Kira-kira mau ngomong kelelean enggak? Ngomong sembarangan enggak? Karena seorang ketika ngomong, ikhwan, ketika menulis apalagi, seakan-akan dia letakkan akalnya untuk dilihat manusia. Ini banyak perkataan para imam, Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya. Orang kalau sudah menulis itu dia ibarat apa? Meletakkan isi kepalanya di hadapan manusia, ini loh isi kepalaku. Nah, makanya kalau kepala udang ya isinya apa? Isinya kotoran. Nah, baik. Ini penting. Sehingga tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan banyak manusia. Nah, ini penting contoh dari apa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah. Fa idza takallama ansata lahul fuqaha. Nah, di situlah ketika dia bicara ya, semuanya dia. Nah. Dikatakan oleh Al-Ijli rahimahullah, kana la yuhadditsu illa al-tiqa. Ini jelas karena beliau puncak dalam tasabbut, dia apa? Tidak menyampaikan hadis kecuali dari thiqah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, Abdurrahman ibnu Mahdi dalam pembahasan usulul fiqh, apa jasa beliau? Abdurrahman ibnu Mahdi dalam pembahasan usulul fiqh. Ahsanta. Beliau yang meminta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk dikarangkan kitab yang mengumpulkan tariqah istinbat. Yang kemudian dengan sebab itulah Imam Syafi'i mengarang apa? Ar-Risalah. Kitab dengan judul Ar-Risalah. Ini merupakan awal kitab pembahasan usulul fiqh. Nah, jadi apa? Kitab awal pembahasan usulul fiqh. Kemudian setelah itu berkembang dengan apa? Dengan berjalannya apa? Berjalannya waktu semakin tertata. Jadi diantaranya apa? Sebabnya adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala meminta kepada Syafi'i. Nah, di sini juga faedah penting. Nah, kalau kita perhatikan para salaf, mereka memang orang-orang yang betul-betul mengetahui kadar diri. Mereka mampu untuk apa? Untuk melihat dirinya, ya, kadarku seberapa, kemudian mampu melihat yang lain itu memiliki apa? Keunggulan di sisi mana. Abdurrahman bin Mahdi, ikhwan, dari sisi biografinya, beliau Imamul Hujjah Al-Masyhur. Dari sisi ilmu hadis, Dari si ilmu hadis, beliau apa dikatakan? A'lamu birkana Yahya bin Sa'id. Taib. A'lamu kana Yahya bin Sa'id a'lama birrijal. Wa kana Abdurrahman a'lama bil hadis. Ini ketika diperbandingkan oleh Ali bin Madini, memang Yahya bin Sa'id paling berilmu tentang masalah apa? Rijal. Tapi kalau Abdurrahman bin Adi lebih berilmu tentang hadis. Sampai-sampai beliau katakan, wa ma syabbahtu ilma Abdurrahman bil hadis illa bisihr. Illa bisihri. Tidaklah aku samakan ilmu Abdurrahman bin Mahdi tentang hadis ini kecuali dengan sihir. Kenapa? Karena feelingnya itu masya Allah terhadap hadis. Ini hadis tak benar. Ini harusnya demikian, demikian, demikian. Sampai segitu. Dia mengatakan Ali Al-Madini, guru Imam Al-Bukhari yang juga termasuk Imam Ahli Al-Ilal, ahli penyakit-penyakit hadis. Makanya Abdurrahman bin Mahdi kalau sudah bicara tentang apa? Tentang ilal hadis ini, dia menjadi rujukan utama. Dan memang kalau antum semakin jauh mempelajari tentang apa? Tentang tahqiq hadis, akan diketahui pada pembahasan ilal yang merupakan tahap akhir ketika ingin mengetahui apa derajat suatu hadis, tahap akhirnya adalah mencari ilal hadis ada atau tidak. Kalau diperhatikan ada imah yang mengiklal ungkira ala fulan. Dari mana dia tahu? Inilah hibah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka pemahaman dan firasah yang kuat tentang kekeliruan suatu riwayat. Dan nyatanya ketika dicek ya betul keadaannya seperti itu. Ada cacat. Ternyata ada perawi yang hilang dan seterusnya. Cuman bagi orang-orang yang tidak paham sampai-sampai dikatakan seperti ini. Ini Ali Al-Madini yang mengatakan demikian. Apalagi awam. Orang-orang awam. Beliau mengatakan wa ma syabbahtu ilma Abdurrahman bil hadits illa bisihri. Tidaklah aku samakan ilmu Abdurrahman dengan hadits kecuali dengan sihir. Karena apa? Subhanallah. Orang yang biasa-biasa tidak akan paham. Kok bisa dia seperti itu? Kok bisa dia tahu ilahnya? Dalam kondisi seperti ini, beliau imam dalam hadis, bahkan lebih berilmu daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tapi lihat, mereka imam yang memang tahu kadar dirinya sendiri. Aku di sini memang mampu, tapi di sisi yang lain ada yang lebih mampu. Makanya ketika dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan pemahaman istinbat, beliau serahkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya minta dikarangkan pada Imam Asy-Syafi'i bagaimana tariqatul istinbat. Ini penting, ikhwan. Sebagaimana perkataan yang masyhur rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Tapi pada zaman sekarang banyak yang tidak tahu kadar diri. Apalagi mau memahami kadar orang lain. Kadar dirinya sendiri saja tidak tahu. Apalagi mengetahui kadar orang lain. Bahkan terkadang kadar ulama tidak mereka pahami. Ini musibah. Penuntut ilmu, ikhwan, di antara yang paling penting ini di antara. Harus dia menyadari kadar dirinya, mengetahui mana-mana yang memang pantas untuk apa? Untuk diambil ilmunya, mulazamah padanya dan seterusnya. Abdurrahman Al-Wahdi juga termasuk di antara yang punya prinsip tidak meriwayatkan dari tsikah, ikhwan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hibban, wa abar riwayah illa an tsikah. Beliau enggan untuk meriwayatkan kecuali dari perawi-perawi yang tsikah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala memuji dengan pujian yang besar untuk beliau. La a'rifu lahu nadhiran fid dunya. Aku tidak mengetahui sesuatu seorang pun yang apa yang bisa semisal dengan beliau di dunia ini. Ini para a'immah saling memuji, saling mengetahui kadar saudaranya, kadar temannya, kadar muridnya, kadar gurunya. Tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan. Kenapa? Karena memang yang diperjuangkan agama Allah, yang ingin dijaga, ingin dibela sunnah Rasulullah SAW. Bukan apa? Bukan gengsi sendiri ataupun kepentingan pribadi. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengeluarkan hadis dari beliau dalam kitab ini 154 hadis. Nah, ini beberapa a'immah akhwan yang mereka dikenal kekokohan dalam apa? Dalam menyeleksi perawi. Sampai-sampai dikatakan tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Walaupun tentunya terkadang thiqah di sisi beliau, ternyata di sisi para imam yang lain tidak thiqah. Nah, inilah yang nanti menjadi apa? Menjadi bahan untuk apa? Untuk bahas berikutnya ketika seorang mau membahas kondisi seorang perawi, ketika terjadi khilaf tentang pensikapan perawi antara thiqah dan tidaknya. Dan sebagai faedah dalam kutubu sittah, orang yang bernama Abdurrahman ibn Mahdi, ya satu ini tok. Kalau antum melihat penyebutan Abdurrahman ibn Mahdi dalam kutubu sittah, ya cuman yang sedang kita bahas ini, Abdurrahman ibn Mahdi, rekan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Muslim mengatakan, wa ghairihi min al-a'immah, dan selain mereka dari para a'immah. Ini sudah dibaca belum ini? Lamma sahula 'alaina al-intisabu lima sa'alta min at-tamyizi wa tahsil. Walakin min ajli ma a'lamnaka min nashril qawmil akhbar al-munkarah bil asanidid di'afil majhulah wa qadfihim biha ilal awamil ladhina la ya'rifuna uyubaha khaffa ala kulubina ijabatuka ila ma sa'alta. Nah ini, ya. Tadi di awal paragraf ya kawan, perlu jelaskan, kalaulah bukan karena apa melihat perbuatan-perbuatan orang-orang yang apa yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran hadis, di mana mereka menyebar hadis yang lemah bahkan mungkar di tengah-tengah manusia, maka butuh di sana apa penyeleksian, di sana butuh apa betul-betul dibersihkan kitab-kitab, jadi apa hadis-hadis yang mungkar agar tidak mengecoh manusia, karena di antara sebab tersebarnya bid'ah dan kerusakan ikhwan yaitu tersebarnya hadis-hadis yang mungkar seperti ini. Nah, terutama bid'ah akan muncul banyak. Nah, tatkala banyak hadis yang dinukilkan dari selain para imam-imam yang terpercaya. Maka ringanlah bagi kami untuk memenuhi nama apa yang engkau minta berupa apa pembedaan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Dhaif. Juga apa? Juga demi apa? Demi menyelamatkan para awam yang mereka tidak mengetahui bagaimana periwayatan hadis. Jadi yang namanya hadis ya diterima saja, yang penting hadis, bagian demikian. Makanya Imam Muslim rahimahullahu taala kemudian betul-betul mengusahakan untuk apa? Memenuhi permintaan nama rekannya tersebut. Siapa yang meminta? Abul Hasan. Yang meminta Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan sampai lupa. Siapa? Aba Mujahid Naam. Nah ini beliau yang meminta Ahmad bin Salama An-Naisaburi. Maka ketika mengetahui pentingnya tersebut, kata beliau, khaffa ala kulubina ijabatuka ila masa'alta. Maka ringanlah di hati-hati kami, di hati-hati kami untuk apa? Meluluskan, yaitu untuk mengkabulkan apa yang kau minta, dan padanya barokah. Subhanallah. Dengan usaha Imam Muslim ini, akhwani fillah, nah kita lihat keberkahan yang luar biasa. Nah, di mana kemudian umat betul-betul menerima kitab beliau. Ya, ketika sudah mendengar ini riwayat Muslim, maka tenang hati. Nah, bahwasanya itu hadis yang sahih. Nah, setelah itu, nah, kita akan masuk pada bab yang pertama dalam mukaddimah. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Setelah kita membaca pengantar dari Imam Muslim rahimahullahu taala tentang alasan beliau menulis kitab ini dan sedikit penggambaran metode beliau dalam penulisan kitab, juga tujuan beliau apa, ini tahu. Karena apa? Kita harus ketika mempelajari kitab tahu tujuannya apa. Ya, tujuan Imam Muslim mengarang Sahih Muslim ini apa? Kemudian sebabnya apa? Nah, kemudian metodenya bagaimana? Nah, setelah itu baru kita masuk pada 6 kitab yang beliau karang. Dan pada mukaddimah ini perlu kita perhatikan, sebelum masuk pada Kitabul Iman, maka itu masih dalam kategori mukaddimah. Mukaddimah Sahih Muslim. Dan mukaddimah Sahih Muslim ini, nah, karena itu bukan inti dari kitab, Imam Muslim tidak memaksudkan padanya sebagaimana tujuan utama dikarang kitab, yaitu hadis-hadis yang sahih saja. Makanya dalam mukaddimah Sahih Muslim beliau kemudian berpatokan pada tujuan tadi, sehingga terkadang ya beliau sebutkan riwayat yang dhaif, beliau sebutkan juga ashab. Adapun inti kitab, maka itu dari Kitabul Iman. Oleh karena itulah kalau seorang ingin menukil suatu riwayat athar ataupun hadis yang ada di mukaddimah Sahih Muslim, maka tidak cukup seorang mengatakan rawahu Muslim. Tidak, ini keliru. Tapi kalau ada di mukaddimah, maka katakan rawahu Muslim fil mukaddimah. Kenapa? Karena yang di mukaddimah tidak berjalan di atas syarat Imam Muslim rahimahullahu taala. Memang beliau tidak mempersyaratkan sahih di situ. Yang dipersyaratkan sahih ya mulai dari inti kitab, yaitu dari Kitabul Iman sampai akhir kitab. Nah, ini perlu dipahami karena ini hal dasar dalam dalam kitab Sahih Muslim ini, dan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum, nasallallahu taufik wa sadat, walhamdulillahirabbil alamin.